Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada untaian kata yang sangat indah meluncur dari lisan para ulama kita. Mutiara hikmah yang menunjukkan betapa dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, man minna sa'alallaha hajata qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita apabila ada masalah, apabila ada musibah, yang pertama kali ia hubungi adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum manusia? Siapa di antara kita apabila ada persoalan, yang pertama kali ia datangi adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Datangi dengan doanya, dengan permohonan yang ia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia mendatangi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dilupakan oleh banyak orang pada saat ini. Seringkali fokus kita tertuju pada manusia ketika ada masalah. Dan yang pertama kali ingat adalah pasangan kita, relasi kita, kenalan kita. Dan kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berada di kendaraan, lalu ban mobil kita pecah, atau mobil kita tiba-tiba mogok, siapa yang kita hubungi? Apakah kita akan angkat tangan dan meminta kepada Allah, atau kita akan menghubungi orang bengkel atau orang derek yang bisa menderek mobil kita tersebut? Ketika kita ada masalah di kantor, kita ada masalah di pasar, ada masalah di sekolah anak kita, atau mungkin kita ada masalah antara kita dan pasangan kita, siapa yang kita minta tolong pertama kali? Apakah ustadz kita? Orang tua kita? Atau kita curhat kepada sahabat kita? Atau kita sholat, lalu kita angkat tangan kita dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Nabi mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika Anda ingin meminta tolong, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita, yang pertama kali ada di benak kita adalah manusia. Padahal, seringkali manusia susah dihubungi. Ketika kita ada masalah, mobil kita mogok di jalan misalnya, lalu kita telepon orang bengkel atau orang derek, ternyata nada sibuk yang kita dapatkan. Ternyata nomor telepon yang Anda hubungi salah. Ternyata handphonenya tidak aktif. Adapun Allah, mungkinkah Allah sulit dihubungi? Mungkinkah Allah memiliki nada sibuk? Kalla wallah, tidak mungkin. Bahkan Allah menawarkan, udu'uni, minta kepada diriku. Minta kepada diriku. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah dihinggapi rasa ngantuk atau tertidur. Allah zat yang maha hidup 7x24 jam. Kenapa kita tidak hubungi Allah subhanahu wa ta'ala? Doa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sekali lagi manusia, itu susah dihubungi. Dan apabila mereka terhubung, belum tentu mereka bisa bantu kita. Mungkin karena jauhnya jarak. Mungkin karena ketidakmampuan mereka. Mungkin karena masalah kita terlalu berat. Maka mereka hanya mengucapkan kata maaf. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menjanjikan surat Ghafir 60, udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Jadi pihak yang menjanjikan kita solusi, kita tinggalkan. Lalu pihak yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Dan pihak yang memberikan kita solusi, kita tinggalkan. Lalu pihak yang tidak pernah menjanjikan apa-apa, kita datangi terus. Pihak yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah kita, permintaan kita, kita tinggalkan. Lalu pihak yang bosan dengan keluh kesah kita, menghindar kalau kita mintain tolong, kita datangi terus setiap saat. Allahu Akbar. Bagaimana logika kita? Pihak yang jauh, kita datangi, kita hubungi. Padahal kita tahu dia tidak bisa menolong kita dalam jangka waktu 5 menit, 10 menit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katalah aku dekat. Aku dekat. Yang dekat tidak kita hubungi dan yang jauh kita telepon-telepon. Subhanallah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan hamba-hambaku jika dia meminta. Jika dia meminta. Tapi kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terpaut kepada manusia. Kemana iman? Kemana tawakal kepada Allah? Kemana rasa bergantung kepada Allah? Bukankah Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung dan berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Untaian kata ini bukan hanya permainan kata, namun bukti sedekat apa hubungan hamba kepada Allah. Bukti sedalam apa tawakal hamba kepada Allah. Ketika kita benar-benar tergantung kepada Allah, ketika kita benar-benar tawakal kepada Allah, maka setiap ada masalah, yang terbesit di benak kita pertama kali adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.